Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Bapak Dr. Ahmad Hatta MA, pimpinan Kampung Maghfirah. Yang saya hormati juga Ibu Sarah Amalia, manajemen Maghfirah Group. Yang saya hormati, ya ini Pak Aris Ahmad Jaya yang penuh semangat, Direktur ABC Co Training yang berlaku sebagai moderator pada sore hari ini. Terima kasih Pak telah menurunkan dirinya sedemikian rupa nih sampai menjadi moderator saya. Yang berikutnya adalah sahabat saya, Bapak dan Ibu Kasmin, Koordinator Tim Pengembangan Kampung Maghfirah. Dan sekarang saya melihat sekitar 500 partisipan dari berbagai daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Yudhirahu ala dini kullihi wa kafabillahi syahidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, Pak Aris yang saya hormati, saya ini merasa sangat terhormat dipilih satu dari sekian puluh orang yang mengisi acara Kampung Maghfirah dalam dua bulan terakhir. InsyaAllah dalam satu atau dua bulan ini. Saya dikasih waktu 45 menit. Mula-mula, ini topiknya dua kali berganti Pak Aris. Pak Aris, ini boleh nggak layarnya dibagi dua, saya sama Pak Aris? Oh, boleh, boleh, ya. Boleh. Ini saya mau TikTok ya Pak? Ya, baik. Sebentar. Jadi saya, Pak Aris, mau menggunakan teknik semi-counseling, walaupun waktunya cuma 45 menit. Baik, benar. Siap, baik. Siap. Nah, jadi saya minta ayah bunda semuanya punya kertas. Ya, mohon Pak Aris juga, dilipat ya. Dua, kemudian dilipat tiga, lalu diberi nomor ya 1, 2, 3 sampai 6. Maaf ya Pak, merepotkan Pak. Waduh, ya nggak apa-apa Bu. Waduh, saya ambil kertas ya, ya. Bapak Ibu ya, tolong ya, 1 sampai 6, dilipat dua Pak, terus dilipat tiga Pak. Oh ya 1 sampai 6, saya rasa 6 cukup, tapi kalau enggak di belakangnya dibalik 7 sampai 12. Oke. Nah, acaranya begini, maksudnya Pak, dari pengalaman nanti saya ceritakan kalau ada kesempatan ya Pak. Yep. Teknik ini membuat saya, Pak Aris, sebagai satu-satunya klien saya dalam ruangan konseling saya ini. Masya Allah. Oke, nah 500 yang lainnya juga, tapi ayah bunda semuanya menjawab pertanyaan saya. Kalau ada pertanyaan saya tulis, saya bilang kolom 1, ayah bunda tulis kolom 1 dulu gitu. Dan seterusnya. Nah baru ayah bunda tulis di kolom chat sehingga bisa berkomunikasi sama saya bilang perasaannya gimana ya, perasaannya ditulis gitu Pak Aris ya. Iya. Biar ada TikTok ya Pak. Nah, ya, saya harus ambil pen ya. Monggo, monggo. Saya boleh ngomong terus, Pak? Boleh, ngomong terus, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Baik, ayah bunda sekalian, topik berganti-ganti. Yang baru sore tadi disebutkan bahwa boleh terserah Bu Eli deh gitu. Jadi saya udah keburu menyiapkan peran ortu membentuk karakter anak. Waktunya 45 menit ya. Jadi saya mencoba berlari dengan apa yang telah coba saya dan Nana. Ini staff saya yang menampilkan slide-nya ini namanya Nana. Oke, terima kasih Nak. Kita tunggu sebentar ya ayah bunda. Oh, Pak Aris ya. Oke. Kasihan Pak Aris, saya lupa mengingatkannya tadi. Ayah bunda, udah semuanya? Baik. Maafkan saya ya, Pak. Gak apa-apa. Gak ngikutin kertasnya. Oke. Saya lagi mikir-mikir gitu, ini pakai kertas teknik ini apa enggak. Baik, terima kasih banyak. Jadi Pak, ini topik berubah-ubah Pak, mohon maaf ya. Jadi ya. Yang terakhir saya persiapkan adalah peran ortu membentuk karakter anak. Ya Pak, ya walaupun sepintas lalu karena 45 menit ya Pak. Ya. Dan ya saya nggak seahli pembicara-pembicara lain. Oke, jadi ayah bunda sekalian gitu loh. Menurut Pak Aris, sebentar ya Nak, yang ditampilkan dulu. Menurut Pak Aris mengasuh anak itu apa? Menurut ayah bunda boleh tulis di kolom chat mengasuh anak itu menurut Anda gitu. Terus Bu, di kolom chat di kolom nomor 1. Pak Aris, menurut Pak Aris mengasuh anak itu apa, Pak? Kalau disimpulkan, disederhanakan itu apa, Pak? Mendidik, mengajarkan yang baik apa? Ya. Nah, ini saya baca ini, Pak, mendampingi ya. Menurut Bapak apa, Pak Aris? Kalau menurut saya memberikan keteladanan dengan membersamai, memberikan contoh, kemudian menemani, memberikan perhatian, memberikan okay. waktu. Jadi Bapak tadi membersamai, keteladanan, perhatian, cinta, ya kan ya. Pak? Ya, investasi ya. Akhirat bagus. Tolong tulis semuanya Ayah Bunda di kolom 1, oke? Okay? Mendidik anak memberikan keteladanan, menjadi soleh, masuk surga, akhlak adab yang baik kepada anak, ya, oke? Okay? Nah, dari perjalanan saya, anak sulung saya sekarang berusia 45 tahun, Pak. Bapak berapa, Pak? Saya 21 tahun yang pertama. Bukan, Bapak sendiri berumur berapa sekarang? 59, Bunda. 59? 49. Oke, 4 tahun sama anak saya. Masih bisa jadi anak saya, Pak Aris, kalau saya menikahnya lebih cepat. Oke, baiklah Ayah Bunda, menurut hemat saya, mengasuh anak itu adalah, kalau disimpulkan, disederhanakan, membentuk kebiasaan meninggalkan kenangan. Jadi semua yang Anda bentuk tadi akhlak, iya, membentuk akhlaknya, membentuk pikirannya, membentuk jiwanya, gitu ya. Jadi ini pendapat kita boleh berbeda-beda, saya membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Permasalahannya adalah kebiasaan apa yang telah kita bentuk dan kenangan apa yang kita tinggalkan dalam proses kita membentuk kebiasaan tersebut. Ya, oke. Berikutnya. Jadi apa yang pertama sekali yang mesti harus kita lakukan, menurut hemat saya juga ya Pak ya, orang ya. Bisa berbeda-beda, ayah ibu harusnya itu menyiapkan diri sebelum menikah. Jangan nikah hanya untuk nikah saja, tapi nikah jadi orang tua. Ya, nah, tinggal ayah bunda bertanya, dulu waktu nikah, siap nikah saja apa siap jadi orang tua? Siap nikah saja. Betul, tos Pak, saya juga. Nah, jadi begitu kita jadi orang tua, kita kaget ya kan Pak? Betul. Ya, apalagi sekarang orang tua di era digital, yang saya nggak singgung sama sekali Pak, karena nggak ada waktunya. Oke? Jadi oleh sebab itulah, gitu, ayah ibu tuh sepatutnya mengenali diri seutuhnya. Dulu dia ini bagaimana? Siap kawin saja, siap nikah saja, apa siap menjadi orang tua? Oke, mengenali seutuhnya dan sadari berapa bersama, apa saja dampak pengasuhan masa lalu terhadap sekarang kemampuan menjadi orang tua. Oke, nah, terus terang Pak, dari berbagai macam pertemuan, udah 160 ribu selama Zoom saja ya Pak, Allah. 160 ribu, itu Masya Allah, Tabarakallah, orang-orang lain lebih banyak, tapi saya menemukan bahwa tadi jarang sekali orang siap menikah untuk menjadi orang tua, gitu. Jadi mereka membawa masa lalu pengasuhan masing-masing ke dalam pernikahan, karena memang tidak siap. Sampai situ jelas ya Pak ya? Ya. Oke. Okay. Jadi, boleh nggak Pak Ayah Bunda kolom 1 ya? Oke, okay. Bapak tangan kiri begini. Tangan kiri begini. Taruh ke bawah, menghadap ke bawah. Ayo Ayah Bunda semuanya, saya tangan kiri hadap ke bawah. Tangan kanan di bawahnya begini. Ya. Pak, kalau Bapak lagi kesel, lagi sedih, lagi marah, nggak punya duit, banyak urusan, buru-buru. Ya, ayo Ayah Bunda, ayo Ayah Bunda. Masa lalu suka muncrat nggak? Suka. Iya, ya. Tulis di kolom 1, muncrat. Ayo. Muncrat. Biar cepat, ya. Ha, muncrat. Oke, pertanyaan berikutnya saya mesti cepat ya, Pak, karena 45 menit. Iya, iya. Terima kasih, tulis muncrat ya. Muncrat. Muncrat, nih, Pak. Nih, muncrat, oke. Nah, ini jangan perhatikan kolomnya, muncrat. Bapak yang muncrat itu, ayah bunda kemudian, bapak yang sekarang berusia 49 tahun, atau anak kecil di dalam diri bapak, yang mana, Pak? Anak kecil. Betul. Sekarang semua tangan begini, ayo ikutin saya. Biar nggak lupa Pak ya, waktunya pendek. Ya. A dibalik jadi M. M. Dibalik jadi A. Balik jadi A. Iya. Oh, jadi waktu Bapak Ibu muncrat, nggak tahu berapa kali sehari atau berapa kali dalam sebulan, anak kecil dalam diri Anda yang mengasuh anak kecil Anda. Iya. Betul. Betul. Terserah berapa kali sehari, betul? Betul. Ya, sekarang. Pak, terima kasih Pak Aris ya buat jujur ya. Masya Allah, mahal banget ya. Iya. Ayah bunda semua, kalau kita jadi orang tua, kita nggak pakai gengsi. Saya nggak pakai gengsi, Pak Aris nggak pakai gengsi. Janda jangan pakai gengsi. Orang saya kagak lihat Anda nulis apa. Ya, oke. Okay. Sekarang. Pak Aris yang muncrat itu, yang suka muncrat, Pak Aris saja, Pak Mbak juga. Ibu juga? Sama, dua-duanya. Oke, mari semuanya kasih tangan begini lagi biar cepat. A-A. A-A. M. M. A-A. A-A. Oh, dalam keadaan terburu-buru, gak enak badan, mau menstruasi, banyak urusan, kagak punya duit, dan sebagainya. Anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil Anda. Iya. Betul. Iya, oke. Sekarang, Pak, ya. Nah, jadi, Bapak dokter, saya psikolog, kita tetangga, Bapak gak punya waktu untuk praktek karena Bapak lagi gak enak badan, Bapak minta tolong saya bilang, gimana Pak, kan saya psikolog, gimana saya itu praktek di ruang Bapak, Bu tolong Bu, udah saya bikinin daftarnya begini, pendek cerita, saya praktek di ruang Bapak, ya kagak bisa lah, ya kan Pak, pasien saya gak kenal, penyakit gak kenal, oke. Pak, kalau orang bukan dokter, praktek di ruang dokter, secara kedokteran istilahnya apa? Malpraktek. Malpraktek. Jadi Anda anak kecil, mengasuh anak kecil, Anda apa? Malpraktek. Iya, tulis malpraktek di bawah. Nih, malpraktek. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pak, udah berapa tahun Anda malpraktek? Ayo dong Pak, ayo cepetan, ayo Bunda tulis berapa tahun, tulis di tengah-tengah ya, kolom 1 tulis di tengah-tengah nih. Nih anak kecil mengasuh anak muncrat, A, M, A, A kuadrat, M, A kuadrat, tadi ya kan, anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil, terus kemudian malpraktek di bawah, terus tengah-tengahnya berapa tahun? 20 tahun. Ya udah, berarti sekarang udah ada gambaran kan ya? Ya. Baik, nah. Jadi itulah yang muncrat itu tadi itu. Ayah ibu tuh sepatutnya mengenali diri seutuhnya. Apa yang suka muncrat itu? Lah kalau muncratnya begitu ya apa kabar cucu gue sekarang? Jelaskan ya. Ya yang 23 tahun, yang sembuh yang 16 tahun. Ya apa kabar cucu gue, apa kabar? Dia nama anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil. Kurang berapa banyak itu ikut parenting? Oke, nah. Jadi ke depan ya siapin anak kita untuk jadi laki orang ama jadi bini orang tulis dulu. Supaya gak terulang lagi ini. Dan jadi bapak orang sama emaknya orang. Oke. Dan untuk itu yang dipentingin adalah pilih besan bukan hanya pilih menantu. Ah. Bapak tertawa terus Bapak. Oke ya, jadi lihat besan, ya besannya bagaimana Bu Nuraini Jamila, dia gedein anaknya hanya untuk jadi apa, jadi sarjana doang, gak bisa jadi suami, gak bisa jadi bini apalagi jadi orang tua, faham gak Bu Nuraini dan ayah bunda semuanya. Oke, jadi sekarang dalam kondisi kita kayak begini Pak Aris ya, bukan besan yang baik, besan yang ngasuh anaknya bagaimana. Oke, dengerin dulu ya, gak usah nulis di kolom chat, jadi saya terpaksa baca. Oke, jujur bila perlu carilah terapi. Hidup udah susah ngegedein anak sekarang susah ya, kita baru selesai pandemi 3 tahun Allahu Akbar, kita gak usah cerita lagi deh ya, dibahas kepanjangan ya kan. Oke, jadi jujur pergi terapi. Kenapa? Menjadi orang tua tadi membentuk kebiasaan meninggalkan kenangan. Kalau kebiasaan kita bentuk dengan marah-marah, dengan emosi tadi yang muncrat-muncrat yang tidak bisa kita kendalikan, bagaimana kata bahagia di mana tempatnya, Pak? Oke, ya, baik ya, jelas ya. Nah, jadi dari situ baru kalau kita udah merdeka, kita bisa menghasilkan anak yang bagaimana aja yang kita mau. Dan dari situ baru kita bicara tentang fungsi peran tanggung jawab agar bisa mendidik anak dengan kebiasaan yang baik dan kenangan yang indah. Tulis dulu di kolom 1. Ya, jadi ayah ibu merdeka, kalau perlu terapi, perlu bahagia itu. Ya, dan fungsi peran tanggung jawabnya jelas. Sampai situ jelas ya, Pak? Saya udah berapa menit, Pak? Tenang enggak sih? Tenang, Pak. Masih banyak, Bu. Masih banyak. Masih. Oke, jangan banyak-banyak. Tiba-tiba Bapak suruh saya berhenti. Enggak, tenang. Oke. 30 menit masih panjang. Baik. Nah, sekarang tentang ayah dulu ya, Pak. Ya. Ya, perlu bahagia, betul ya. Cari ya, sayang, cari ibu-ibu ya. Oke. Jadi, ayah itu ada 5 hal yang harus dilakukannya, ayah. Ya, kan kita dalam ingin membentuk yang terbaik generasi kita ini, oke? Pertama adalah teladan. Ayah itu jadi teladan. Apa yang pertama sekali harus ditampilkannya, dia adalah pribadi yang taat kepada Allahnya dan mencontoh dan meneladani Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Jadi bagaimana ya sholatnya, ya puasanya. Saya Pak, Masya Allah, Tabarakallah, ini anugerah Allah kepada saya sejak kenal Pak Risman, dia puasa Senin Kemis. Ujung-ujungnya Daud. Ya. Itu ya bekal pertama. Enggak peduli Pak, pertemuan internasional, PBB, sesuai dengan jabatannya ya, di negeri manapun, dia enggak makan. Apalagi kok cuma istana. Nah, oke, ya. Nah, itu satu. Lalu, si ayah ini, ya, dengan bekal itu, dia merumuskan apa kebijakan utama. Ini kita lihat sendiri, kita sendiri sekarang, Pak, ya Pak, sambil bercermin nih sama informasi ini. Tapi yang paling penting adalah tolong didik anak laki-laki Anda. Nanti orang kalau pilih, dia lihat, besarnya Pak Aris, udah benar tuh dia ngasuh anak itu, udah benar. Kalau ini aja anak lo. Ya, oke. Okay. Nah, rumuskan apa kebijakan utama, Pak, mohon maaf ya, kadang-kadang cerita lebih diingat daripada materinya. Betul. Ya, betul. Saya bercerita ya. Silakan, Bunda. Ya, ya. Kalau kurang-kurang dikit maafin ya, namanya juga manusia. Oke. Okay. Jadi, waktu saya hamil sekitar sebulan dua bulan, kita duduklah di satu di teras suatu sore, oh, Pak Risman bilang, "Alhamdulillah ya, kita mau jadi orang tua." Jadi, menurut kamu apa yang paling penting ya sekarang? Belum mikir gitu saya. Pokoknya gimana sedapatnya kita menjadi orang tua yang SABAR. Itu mahal dan itu susah, kata Pak Risman. Ya. Jadi begini, dia bilang, kebijakan utama. Kita pendekin ya, Pak. Yang penting-penting aja, poin-poin aja. Pak Risman bilang begini, Pak. Nanti Bapak cek lagi, Bapak dulu kebijakan utamanya. Pak, kalau saya nanya terus, saya takut gak, waktunya gak cukup ya, Pak. Ya, kecuali kita kasih 2 jam. Jadi, dia bilang, nanti kalau kamu belanja, membeli beras dan makanan kita, dan terutama anak kita, hanya pakai gaji pokok saya, ya. Bukan uang tunjangan, bukan uang rapat, apalagi uang perjalanan. Pak, konsekuensinya dengan cepat, ya. Saya ini orang Aceh, Bu. Ya, Bu. Pak, orang Aceh itu kalau mau lebaran, Pak, atau mau puasa, dia mak megang. Ada arti sehari sebelum puasa itu, emak-emak itu megang. Megang apa? Megang ayam, megang daging, megang ikan. Namanya emak memegang. Jadi disingkatnya bukan emak megang ayam, emak megang. Itu sepatutnya lah saya harus ngasih uang lah ke ibu saya baru melahirkan anak. Pak, ya jadi gak punya duit. Udah beli tempat tidur, udah tahu deh Pak ya. Ya, bayar rumah sakit ya, udah sebagainya. Jadi saya pelan-pelan ambil uang di bawah, ambil amplop di bawah baju. Pak Risman masuk. Dia bilang, kamu ngapain? Saya bilang, saya ngambil amplop di bawah baju. Untuk apa? Kasih sama mama. Untuk, ya bang, mak megang bang, besok mak megang. Nggak ada mak megang sama uang amplop itu. Dia bilang, belum tentu halang, biarin kita nggak usah kasih mama. Saya gemeter, saya nangis. Terus saya pergi, bilang sama mama, kita nggak bisa kasih mak megang hari ini, kali ini. Gitu. Saya pergilah ke ibu, saya nangis, mama maaf ya ma, gitu. Saya sama Aris nggak bisa kasih uang mak megang, gitu. Kenapa sih, kan harus mikirin mak megang, kata ibu saya. Karena dia bilang, terus saya ceritain tentang nggak boleh ambil uang amplop di bawah baju karena nggak tahu uang rapat apa uang perjalanan gitu. Ibu saya tuh meluk saya Pak sambil nangis bilang, ya Allah, dia bilang alhamdulillah gitu. Sini saya ketemu Risman, ibu saya pelukan saya, cukup nak, cukup, memang begitu, halal toyib gitu. Itu jadi darah, itu jadi sifat, itu jadi semuanya anak kita. Ya Bu, Pak, itu. Jadi harus ada kebijakan utama. Apa yang saya ini catat di kolom satu baru. Kebijakan utama. Kalau belum ada, nanti malam besok seminggu ini tolong rumuskan, tidak ada kata terlambat. Apa yang mau dijadikan kebijakan utama? Nah, ya. Saya mau cepat berlari nih, Pak. Jadi bukan. Ayah itu harus jadi ayah dulu, baru jadi pencari nafkah. Pertanyaan saya, Pak. Oke, Pak Aris. Kalau saya lihat galeri, ini sebagian besar ibu-ibu. Betul. Kenapa sih Pak kalau seminar parenting itu selalu ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak? Ayo, ibu-ibu tolong jawab di kolom chat, cepetan. Ayo. Pak Aris, kenapa Pak Aris? karena sebagian besar ayah berpikir urusan laki-laki cari duit, cari nafkah, cari uang, urusan istri, anak. Iya, ayah sibuk, ayah. Oke, bapaknya sibuk, nggak ada waktu, kena udah kerja terus, dia terus. Oke. Pak, ini 160.000 jawabnya begini. Sudah, Pak. Sekarang saya, Bapak tolong jawab pertanyaan saya, Ibu tolong jawab juga ya, Bu. Bu bikin anak sendiri apa berdua? Berdua. Yang paling cepat kerjanya sel telur apa sperma? Sperma. Bapak suaranya itu, mic-nya Bapak, mic. Sengaja, Bu. Oh ya. Enggak. Istri saya dengar. Oke. Okay. Emang kita mau ketawa-ketawa, Pak? Karena yang ketawa itu cepat ingetnya, ya kan, Pak? Pak, nih, Pak, ya. Bu, Pak, Bapak Ibu semua, sperma sekali muncrat puluhan juta, jutaan. Tapi ada satu Allah takdirkan itu sperma jalannya kenceng banget, udah gitu dia tahu belok kiri apa belok kanan. Ya, kalah tuh yang jutaan lainnya. Kenapa? Karena sel telur hanya ada di atas di dalam salah satu tuba falopi. Jadi pertanyaan saya, siapa yang bikin tuh sperma jalannya paling kencang di daerah yang lain? Dia tahu belok kiri apa belok kanan siapa, Pak? Allah. Iya. Berarti Allah nentuin sejak konsepsi, Pak, bahwa yang aktif mengasuh anak itu bapak, bukan ibu. Jadi pertanyaan saya berikutnya, tolong tulis di kolom 2. Ya. Jadi Pak Aris, ya, kita ini selama ini negeri-negeri hidup itu benar secara cara budaya apa hidup benar secara agama, Pak, secara Islam? Budaya sebagian. Ya. Mau sampai kapan ini makanya nih bangsa-blangsa salah konsep. Kan yang bilang lo tadi ya kan yang jalan cepat jemputan saya. Kita sambil ketawa-ketawa ya, Pak. Oke. Jadi oleh sebab itulah ayah tidak bisa hanya menjadi pencari nafkah. Sebelum dia berangkat dia jadi ayah, habis dia pulang entar dia jadi ayah. Ya, pekerjaannya nomor 2, bukan anaknya nomor 2. Ya, Pak, dan diserahkan ke ibu. Itu kalau ibunya di rumah, kalau bapak mengizinkan ibunya bekerja juga jadi anak kita diasuh siapa? Ya, sudah, Pak. Jadi gini. Contohnya nih, Pak, ya, menjadi ayah dulu. Pak, bangunin anak laki-laki, bawa ke masjid. Ceritain, nak, nanti malam akan hari, semua digelapkan Allah, dimatikan seluruh cahaya di bumi. Tapi nanti di hari kiamat ada, nak, sinar-sinar kecil banyak sekali menerangi alam. Tahu gak dari mana? Gak tahu ya, ngantuk. Gitu. Dengerin, Aris kecil. Nih ya. Itu cahaya datangnya nak dari jemari kaki laki-laki dan anak laki-laki. Ketika malam masih gelap nak dia menapak menuju masjid. Ya, terus kata anak saya, satu hari saya lagi sibuk masak pagi-pagi. Ya mama, kancingnya copot. Yang udah 45 tahun sekarang, cucu saya paling besar umur 18, Pak. Masya Allah. Ya copot ya nak, gitu. Bang, panggil Pak Risman. Asyik Wira bilang, itu apa kancingnya copot? Ya Allah, di mana kau taruh jarum, di mana kau taruh benang? Itu Pak, anak laki-laki kita mesti bisa pasang kancing. Masak nasi, rebus air, sayur bening. Kan bininya bakalan beranak. Iya, kalau lagi ada pembantu ke depan, gak ada pembantu, oke. Okay. Itu satu ya, rumuskan kebijakan utama, jadi ayah dulu baru menjadi pencari nafkah, ayah menantu harus menentukan siapa pengasuh anaknya. Ini nih Pak ya berikutnya. Kenapa? Karena anak itu semua kita memerlukan attachment. Boleh begini Pak? Nah, ibu semua, ayah semua, ayo bergerak ya. Nah, begini, oke. Okay. Yang kenceng. Nah, enak nggak dipeluk? Iya. Enak. Itu anak-anak kita semua memerlukan kelengketan. Kolom 2 ya, kelengketan. Kelengketan itu 0 sampai 5 tahun. Di atas 5 tahun dia kadaluarsa, Pak. Oke, okay. Kelengketan itu perlu untuk apa? Rasa aman, eksplorasi, percaya diri, banyak sekali fungsinya. Tapi tergantung siapa yang memfasilitasi kelengketan itu. Itu ditentukan oleh ayah. Dia maunya siapa anaknya, dia asuh oleh siapa. Sampai situ jelas, Pak? Jelas. Nah, sekarang mari kita praktek lagi. Ya, pakai tangan. Tangan kiri, tangan kanan begini. Nih, ini bukan ilmu saya, ilmu teman saya. Ya, tempel perangko, ini perangko, ini kertas. Tempel perangko ke kertas, cabut. Tempel perangko. Tarik. Tarik, Pak. Tarik. Ya, tempel lagi, tarik. Tempel lagi, tarik. Oke, jawab di kolom chat. Pak, apa kabar dengan ini kertas apalagi perangko? Bapak mah jawab saya yang lain di kolom chat. Pak Aris, apa kabar? Kertas sama perangko ini setelah ditempel, ditarik, tempel, ditarik. Ayo. Rusak, robek. Iya, ganti Pak. Tangan kanan sekarang. Kertasnya tangan kanan. Ayo semuanya teman-teman, ayo. Nih, ini pembantu pertama. Ini anak pertama. Tempel Pak, dia pulang, dia mau kawin. Tempel lagi, bapaknya meninggal. Tempel lagi, ibunya sakit. Tempel lagi, dia kagak betah. Terus ganti lagi, ganti. Apa kabar anak pertama ini? Sudah berapa kali robek jiwanya? Siapa yang bertanggung jawab ini? Ayah. Aris. Iya, Aris yang bertanggung jawab. Dia bikin jiwa anak pertamanya robek-robek karena dia biarin bininya tidak memberikan kelengketan susu pakai botol. Terus pada benci sama gue. Sampai situ jelas ya Pak. Jadi kelengketan itu ditentukan siapa yang memfasilitasinya. Bagaimana anak kita. Terus dunia digital, TV berlangganan, ya, rumah wifi, handphone canggih di tangan, games tersedia. Bapaknya nggak ada, emaknya apalagi. Maksud lo itu kelengketan di mana tuh? Mau tadi kepercayaan diri, eksplorasi, rasa aman, mana? Dari umur berapa tuh anak begitu? Jelaskan ya. 8 tahun pelaku, korbannya 5 tahun. Ya kan, 64 ribu anak di bawah 18 tahun mengajukan dispensasi izin nikah di seluruh kantor KUA seluruh negeri 2019. Enggak tahu berapa puluh ribu sekarang. Bukan 266 anak di Jawa Tengah itu. Oke, berikutnya. Ayah, Pak, ya sudah menentukan siapa yang mengasuh anaknya ya. Sekarang ayah tokoh identifikasi anaknya. Oke, Pak. Secara psikologis, secara psikoseksual. Jadi anak laki-laki akan mengidentifikasikan diri menjadi laki-laki pada ayahnya, anak perempuan pada ibunya, betul kan, Pak? Betul. Oke. Bagaimana anak laki-laki Bapak mau mengidentifikasikan Bapak? Bapak kan jadi pencari nafkah doang, enggak jadi ayah. Ya. Terus dia mau, yang perempuan mau mengidentifikasikan dirinya, kan ibunya diizinkan sama ayahnya untuk pergi juga. Berayah anak kita ada Pak, berayah dia tiada. Beribu anak kita ada Pak, beribu dia tiada. Rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, games tersedia. Jadi Pak, inilah anak-anak yang saya sebut menderita busung ayah. Tinggal catat di kolom 3. Anak Anda busung ayah dan busung ibu atau tidak? Ya, gimana numbernya? Oke, nah oke. Jadi, itulah ayah dan ibu itu harus mengambil keputusan bersama. Ya, maka kalau nanti mau mengawinkan anak, jangan hanya pilih menantu, pilih besan. Oke, besan itu mengasuh anaknya menjadi hanya lulus akademis terbaik, lulus SDIT terkenal, terus kemudian SMP, SMA terkenal, perguruan tinggi terkenal. Jiwanya robek-robek. Gak ada contoh dia untuk menjadi suami dan gak punya contoh menjadi ayah. Sama, gak punya contoh dia menjadi ibu, gak punya contoh menjadi istri. Jo ya, oke. Jadi ini Pak yang mesti sekarang diomongin, tadi yang lihat ke dalam diri, kalau perlu terapis, ini sekarang ambil keputusan bersama. Kita benar-benar di tengah kegentingan luar biasa. Bencana kerusakan otak, susut otak depan 4,4% karena pornografi. Sekarang, ya Pak, saya mengajak Bapak, ya. Maghfirah, Kampung Maghfirah, untuk mengkampanyekan, yuk selamatkan mata anak-anak kita. Mata jernih anak-anak kita, ya, karena sekarang umur 0 tahun Pak, saya punya datanya ini, kalau ditampilkan saya nggak sempat waktunya. 0 sampai 2 tahun tuh anak-anak udah dikenalkan HP Pak, berlama-lama. Orang-orang ibu-ibu itu, cucu-cucu kita itu Pak, anak-anak kita itu nggak tahu cucu kita itu kan kerusakan matanya kayak apa. Ya baik, Pak. Jadi itu peran ayah yang mesti harus diluruskan kembali, ya, di support, didukung. Kemudian peran ibu. Tugas utama ibu apa Pak? UPT. Ya apa Pak? UPT. Bapak tebak aja. Ayo ibu, UPT apaan cepetan? Menemani. Pak, UPT ringkas, singkatan dari unit pelaksana teknis. Kenapa kebijakannya tadi dari ayah? Kalau ayah nggak bikin kebajakan, yang hamil gue, beranak gue, gedein anak gue, nggak dapet pengarahan apa-apa, yang cuma pergi duit, ngasih duit doang. Enak banget. Pilih besan, jangan pilih menantu saja. Oke, nah sekarang mau jadi besan yang mau dipilih orang nggak? Betulin dari sekarang. Kita unit pelaksana teknis, yaitu apa Pak? Menumbuh kembangkan fitrah yang dianugerahkan Allah. Maka dia harus penuh, dapat perhatian penuh, kasih sayang, ditolong. Karena bikinnya berdua dan yang aktif itu sperma. Sekarang Pak, saya belok kiri dikit ya. Yap. Ya, Pak, saya joget sendirian. Ya, saya joget. Bapak bilang saya apa? Orang gila. Saya joget sendirian. Gila, iya. Gila. Nggak marah Pak saya, tapi tunggu. Ya. Bikin anak berdua yang ngasuh ibu doang karena ayah tugasnya mencari nafkah. Gua kagak gila. Bapak udah bilang gua gila. Ya, ibu-ibu enggak gila, Bu. Enggak gila. Gila. Ya stres. Karena cuma begitu nggak bisa, itu adalah apa yang udah dianugerahkan Allah. Bagaimana gitu, kita nggak bisa bahas lebih panjang ya Pak. Tapi itulah ibu ini berkorban abis-abisan, nggak bisa kok ayah pulang. Iya gila, capek sendiri, benar Bu Diana. Ya stres, benar. Ya kan, ambil alihlah tugasnya, jangan lo pegang handphone, lo duduk minggir. Anak-anak tanya, ya, ya oke okay, nanti ya ayah. Ya gitu. Goodbye. Ya. Jangan lupa Bapak dihisab Allah untuk tugas-tugas yang tidak Bapak lakukan. Ini kenapa kita belangsak anak kita tadi yang gak punya tokoh ayah, masuk TK-TK, mana yang punya guru laki-laki Pak? Oh jadi dari kecil ya anak kita udah ke perempuan-perempuanan, iya. Lah berayah dia ada, berayah dia tiada, kok nyalahin LGBT? Jadi anak itu tadi dengan gamesnya, dengan handphonenya, carilah berjuta-juta memang. Ayah-ayah yang memang mencari anak-anak yang lapar ayah, busung ayah. Mau tahu kuncinya LGBT? Ya, teman saya Profesor Is akan bahas macam-macam dari segi teorinya. Ini Pak yang hari-hari. Jadi kita ini Bu sebagai mesti sabar ngadepin suami yang kita gak tahu tadinya kan begitu. Bijak. Ya, nggak bisa meninggalkannya. Tapi bagaimana caranya dengan bijak, ya? Kemudian tangguh, harus siap terus. Allah ada Allah, pasti akan ada perubahan. Sampai situ jelas ya Pak. Berapa sekarang banyaknya semua permasalahan itu karena akar dari keluarga kita seperti ini, ya. Jadi Pak, saya melanjutkan ya. Saya berapa menit lagi? Masih 15 menit Bu, masih okay, cukup. Baik. Ya, ini lidah udah kelipet-lipet Pak. Nenek-nenek suruh ngomong buru-buru. Jadi yang berikutnya kita setelah kita beres tuh tadi Pak, udah jelas ya Pak ya ngeberesin itu tadi ya. Ya. Ya. Jadi kita udah sepakat maka kompak. Rumuskanlah tujuan pengasuhan. Ini kekeliruan besar dari 1998 saya mulai parenting ini Pak ya. Yang dimana orang gak kenal istilah parenting. Orang bilang gini, apa sih parenting yang hadir dalam ruangan itu Pak? Paling banyak 15 orang. Ketika parenting baru dimulai, sekarang semua orang bicara parenting, alhamdulillah. Ya, nah, jadi Pak, gitu. Kenapa sampai 2006 susah banget orang-orang ini, gitu, ibu-ibu ini yang kita coba rangkul, ya. Dan saya kan melatih terus ya, saya Neno Warisman Eri, ya, Irwan, itu kan pendiri ya Pak, dan kita bikin modul disebarluaskan. Tapi kita melihat susah sekali ada perubahan. Maka saya bikin riset Pak, Bu, ya, tahun 2006. Yaitu fokus grup diskusi ibu-ibu muda 25-40 tahun. Saya basicnya marketing riset soalnya. Jadi apa aja modul saya risetkan Pak. Enggak bukan hanya sekedar diomongin, enggak. Pakai riset. Punya anak TK sampai SMP, kelas sosial ABC. Jadi udah mewakili semuanya. Ternyata intinya satu di antaranya banyak sekali yang lainnya dan dari situ dibuatkan modul-modulnya adalah kita tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Bapak mau berjalan pakai mobil, nggak punya peta. Oh begitu Bapak kan jelas tujuannya, belok kiri, belok kanan, ikut orang banyak. Orang sekolahin ke SDIT, kita sekolahin SDIT, saya nggak bilang SDIT salah. Kita masuk ke IPB, masuk IPB. Kalau ke perguruan tinggi ini, oh sekarang bangsa yang apa namanya IT-IT, begitu. Nggak punya prinsip. Nggak lihat bakat anak, nggak bisa nggak dibicarakan, tidak punya tujuan pengasuhan. Ya, kalau kita punya tujuan pengasuhan tiap 3 bulan kita evaluasi, apa yang mau dievaluasi, orang kagak jelas. Ya, nanti saya tunjukkan apa tujuan pengasuhan. Oke, nak, boleh nggak nak tujuan pengasuhan dulu? Saya takut kehabisan waktu 15 menit 10 menit lagi ya. Silakan, Bu. Tujuan pengasuhan itu, Ayah Bunda, ada 7. Ya, Pak. Ini yang dirumuskan dari penelitian itu. Ya, oke. Jadi bukan sarjana keluaran dari perguruan tinggi terkenal dalam negeri atau luar negeri, bukan. Dia jadi hamba Allah yang takwa. Duh, maka harus dia punya ayah yang takwa. Dia harus punya ibu yang takwa. Yang Allah lebih dulu. Ya, mukmin yang takwa berakhlak mulia, ibadahnya sempurna. Jadi kalau diringkas, Pak, tujuan pengasuhan 2A 1I. Oke. Akidah, akhlak, ibadah itu harus sempurna dulu. Nah, lanjut ya Pak, tadi yang cerita Pak Risman ya. Ya, silakan. Jadi dalam proses itu tadi Pak, kami sudah sepakat kalau untuk anak supaya mencapai ini, maka begitu otak pusat-pusat di otaknya bersambungan, yang saya pahami ya, kok Aisyah Dalam mungkin akan ngomong dengan dia dokter ya, yang saya pahami pusat-pusat di otak itu bersambungan sekitar usia 7 tahun. Berarti 7 tahun ke atas, anak harus lihat Ka'bah. Supaya dia tahu di mana kiblatnya, apa itu semua, kita ceritakan semua yang ada di situ. Lalu bagaimana dengan gaji 360 ribu sebulan, tanggung jawab 7 adik yang sekolah, ya bisa pergi bawa anak ke Ka'bah. Pak, kita itu perlu memiliki, Bu, kekuatan kehendak. Kan yang menentukan Allah, bukan gaji 365 ribu. Saya ceritain pendek ya, Pak. Tiba-tiba nih, dia punya adik nih Pak, mahasiswa. Adik saya 3. Adik Pak Risman yang mahasiswa 2, 5. Kata paman saya, tolonglah kau lihat adik kau ini 2, kakaknya gak sarjana, tolonglah 6. Bapak bayangin 365 ribu yang naik lah akhirnya gitu. Tapi Pak, dilemparlah kami ke Talahas, ke Amerika, ke Hawaii. Saya ngapain Pak, saya tetap ngajar ngaji anak-anak, teleponin orang-orang Indonesia, siapa yang mau belajar ngaji, di mana saja saya guru ngaji Pak. Karena saya bersama melanjutkan Pak Yasir, tau gak? Pak Yasir masjid yang terkenal di Jogja, saya lagi kalau buru-buru lupa. Mujahidin Pak? No. Nanti ya Pak ya, pokoknya beliau nih Pak Yasir dan beberapa teman saya ya, Ansori Jabar, Wafiuddin, Ustadz Wafiuddin, beberapa orang lagi ya Pak, kalau buru-buru lupa, kami Deno, saya, Jogo Karian, ya beliau tuh ya. Jogo Karian, Pak Yasir ini yang diwarisi ini Pak, TKATPA, tau nggak, buku Iqra. Ikro. Jadi kami membantu menyebarkan Ikro ini ke seluruh Indonesia. Kami bikin festival anak soleh dan sebagainya. Neno bikin kaset, ya. Karena saya nggak suka nyanyiin anak-anak. Pokoknya gitu ya. Tik tok gitu ya. Kalau mau pergi ke masjid juga begitu nyanyiannya. Ambil lagu-lagu itu terus dirubah-rubah. Nggak, Nen, ini nggak lucu. Gitu. Jadi saya tetap buka pengajian, tetap ngajarin Ikro, ya tetap buka pengajian yang untuk orang dewasa. Saya kasih makan dan sebagainya. Saya jualan nasi. Pendek cerita. Dengan apa? Setiap saya memotong semua ikan, ayam, sayur, saya bilang, ya Allah, sampaikanlah saya membawa anak saya ke rumahmu. Dengan jualan nasi di mana? Di Honolulu. Pendek cerita lagi, Pak. Saya bilang sama suami saya, ya Allah, kata suami saya, mana mungkin, jangan mimpi, gitu. Bang, saya nggak mimpi. Orang bilangnya Allah, gitu. Pendek cerita, kami terkumpul uang. Dan saya bilang sama teman saya yang jadi rektor IPB, dia nggak mau makan tempat lain, kecuali makan tempat saya, karena tahu makanannya halal. Jadi dia bilang, saya jalan deh, Mbak, dia bilang. Saya masa sebut namanya. Dari asrama mahasiswa, dia pergi makan ke rumah center, saya bawain dia pulang untuk makan malam. Ya, karena dia tahu saya makan Mbak Eli karena halal gitu. Udah Pak, jadi pendek cerita Bu, jangan lupa saya mau bilang bahwa saya bukan orang kaya tapi punya kekuatan kehendak dan Allah dulu gitu. Jadi pendek cerita itu ada uang cukup, asal cuma terus diaturlah perjalanan. Yang suami saya bingung, ternyata saya sampai di Amsterdam, saudara saya, sahabat lama saya menerimanya, sekretarisnya Pak Natsir. Dan dari situ dia ternyata menguasai mahasiswa seluruh Eropa. Berjalanlah kami seluruh Eropa, Pak. Semua negeri sampai ke Vienna. Begitu ini mau ke Mekah, terus dikirim ke Mesir, nanti diterima sama teman lagi orang mahasiswa dan apa kedutaan di Mesir, ke piramid anak-anak saya dengan uang jualan nasi di Honolulu, niatnya Ka'bah. Sampai saya di sana, ternyata yang menerima saya itu adalah direktur Bank Islam Dunia. baru saja berpulang beliau. Beliau ketua dewan dakwah. Masya Allah. Nah itu mengantarkan dengan anaknya ke Mekah, diterima sama orang Aceh di Mekah yang saya nggak perlu bayar. Saya sampai ke Madinah, tahu nggak yang kasih makan saya siapa, Pak? Masya Allah. TKI. TKI. Bayarin saya makan sekeluarga. Jadi saya mau bilang dalam mengasuh anak untuk menjadi takwa, saya nggak yang terbaik, hamba Allah dan semua itu kerja keras aja dan bersaksinya begini syahadatnya, bukan hanya begini ya Allah. Jadi terpenuhilah ke anak kami, kalau di atas 7 tahun udah melihat Ka'bah. Itu kami turunkan ke anak kami belum sanggup bawa anaknya untuk Ka'bah, maka kami membawa cucu kami yang di atas 7 tahun untuk menurunkan tradisi. Nana kasih lihat ya, Nana. Ini cucu saya setelah mereka berusia di atas 8 tahun. Karena ibu bapaknya belum bisa bawa. Ini yang perempuan, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Qurannya sudah selesai. Ini lagi menyusul. Dan anak ini, yang laki-laki ini, punya kelainan darah. Itu kenapa juga dibawa umroh. Nanti ada foto lainnya. Dia tertidur di depan Ka'bah di paha saya. Karena dia lemah. Trombositnya cuma ada 60. 40 ke 60. Jadi saya mau bilang bahwa Ka'bah, ketakwaan itu harus diperjuangkan. Harus berkorban. Karena itu target utama. Kalau itu udah benar semuanya, insya Allah akan benar. Jadi di hari tua ini kami, itu yang kami syukuri. Kami konsisten di situ. Pak, baju yang dipakai Pak Risman itu katanya 15 tahun kali. Yang tadi garis-garis hitam. Karena buat kami, nah. Terus orang pikir kami punya banyak duit. Enggak. Kalau Bapak saat itu ke rumah saya jangankan punya sofa, saya enggak punya hording. Kalau orang datang, saya gelar tiker. Sampai Nana bilang, saya capek deh ke rumah kakak. Kakak gelar tiker terus. Dia bilang, aku bawa ini sofa yang bekas itu. Gitu. Sofa pertama saya dari Neno. Karena letak kami tidak di sofa, apalagi di hiasan-hiasan dinding, apalagi di permainan-permainannya, di pajang-pajang itu, enggak. Tapi anak kami sudah umroh, begitu juga haji, Pak. Saya ke Amerika kedua, saya ngajar, tetap ngajar di dua masjid. Terus saya segala macam mengerjakan kerja kasar, karena psikolog saya enggak berarti. Pak, saya naik haji dengan uang terbatas, sudah cari segala macam, pendek cerita. Ya, itu orangnya masih hidup. Sekarang Ustadz Mehmet itu bilang, ini ada 3 kursi. Dia bilang, telepon kembali tuh orang yang di Amerika, suruh dia berangkat. Gak orang membatalkan, Pak. Telak dong, saya datang ke sana, saya baru tahu bahwa itu ternyata jemaah dari Freeport. Saya bajunya jelek, baju mereka, Pak, renda. Mukenanya segini. Renda, mukena anak saya segini, saya beli di, kayak sejenis smart di sini. Maksud saya gitu. Jadi kami mau anak kami di atas 7 tahun dalam soal ketakwaan ini. Tadi astagfirullahaladzim, ini bukan kesombongan, bukan. Ya. Jadi kami mau kalau anak kami udah baligh, dia haji. Tidak memberatkan nanti besan kami atau menantu kami untuk menghajikan anak kami. Jadi tadi dengan kerja kasar, dagang nasi juga, segala macam Allah perjalankan lagi. Sampai di sana, Pak, dia jemput di airport, terus dibilang begini sama penjemputnya itu, Bu, katanya nanti sampai di sana Ustaz Mehmet almarhum biar lapang kuburnya. Bu, nanti Ustaz mau ketemu sama ibu, Bapak, iya, kata Pak Risman. Terus dia bilang begini, Pak, Bapak tamu kami, jangan bilang sama siapa-siapa ya, Bapak bilang dari Amerika, bilang Bapak saudara ini ya, gitu. Waktu pulang, Pak, dia pulang duluan, kan saya penerbangannya lain. Dia bilang, Bu Eli, ini Pak, saya mau bayar. Enggak, Pak, Bu. Orang itu membatalkan dirinya karena Allah, maka ibu haji karena Allah. Dia enggak mau terima, Pak, uang saya. Jadi siapa bilang gitu loh bahwa Allah itu tidak kuasa dan Allah itu tidak kaya. Apabila kita memang bermaksud ya bahwa anak kita ini kita didik untuk menjadi hamba Allah dengan akidah yang benar, akhlak yang baik, ya ibadah yang benar, sampai saya contohnya, gak punya duit, gak punya sofa, gak punya hording. Kapan saya punya hording? Mau terima mantu, mau terima lamaran, malu, terpaksa bikin hording. Karena that's not priority, bukan prioritas. Kalau memang mau mengasuhnya benar. Ya. Jadi itu tadi hamba Allah yang tadi 2A1I, lalu siapkan anak kita menjadi calon istri dulu, calon suami dulu. Bukan lulusan mana, bukan. Ya. Kalau masih begitu lo katro. Terus jadi calon ayah, calon ibu, dunia udah kayak begini. Ya. Jadi dari umur sebelum balik itu diomongin sama anak. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, berkah. Saya kan harus bekerja, ada penggal-penggal hidup saya bekerja. Gimana kan menikah dengan 5 anak yatim? Terus dan sebagainya tadi itu, gitu. Saya menunjukkan, tapi saya ngomongin sama anak saya, this is wrong. this is room, okay? Gitu. Jadi masya Allah, tabarakallah, gitu. Ketiga anak saya Pak bekerja dari rumah, membesarkan 7 cucu-cucu kami, gitu ya. Satu di Malaysia selama 15 tahun, dua di Singapura, yang kecil sekarang ini udah tahun ke-7 di Madinah. Ini mau balik ke Madinah lagi pulang. Masya Allah, tabarakallah, dikasih Allah menantu 2 lulusan Madinah. Nah, semuanya jadi udah haji berarti gitu loh. Ya itu Pak, jadi semuanya itu Allah, Allah, Allah, Allah dulu gitu loh. Memang berat, orang kita beda sama orang banyak. Ya. Ya. Jadi calon istri, calon suami, baru profesional, entrepreneur. Nggak kurang-kurang, Masya Allah, tabarakallah, anak kami, master semua, dari luar negeri semua. Gitu ya. Kenapa? Karena waktu dia 14-15 tahun ayahnya bilang begini, ayah mau kan jadi dokter tapi kawin dulu, tapi punya anak dulu. Jelas Pak, tujuan pengasuhnya jelas ya, abis itu silakan gitu. Nah ini ya, karena yang dua itu udah menikah baru ambil master, susah semuanya di luar negeri, jadi dia bilang, adiknya lo belum dapet jodoh, lo ambil master aja duluan, jangan kayak kita gitu, nanti kalau udah dapet jodoh lain lagi cerita gitu. Begitulah. Jadi gak akan kemana gitu loh gelar-gelar itu. Tapi gak menghilangkan fitrah anak kita. Anak saya perempuan semua. Master itu bisa diambil belakangan. Jadi anak dikejar master gak laku. Udah susah dia. Dia udah pikirannya belajar terus gitu loh. Ternyata wiringnya apa. Lalu kemudian jadi segitu cukup. Anak laki-laki jadi pendidik istrinya, pendidik anaknya, pendidik keluarganya. Kalau misalnya ada di antara dia bersaudara, ada yang meninggal yang laki-laki, maka anak yatim itu tanggung jawab anak laki-laki itu. Ya, jadi kalau ayahnya sakit nomor 6 dia penanggung jawab keluarga. Dia harus bayar rumah sakit bukan istrinya. Yang ketujuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang banyak. Masya Allah. Jadi Pak, itulah yang ingin saya sampaikan. Habiskan Pak waktu saya. Pas. Saya tutup ya Pak. Ya. Jadi walaupun tadi sebetulnya saya harus balik ke atas ya. Jadi membangun iklim tadi itu, pengasuhan itu, udah kita tentukan tujuan pengasuhan itu adalah dengan bercerita. Ya, bercerita, berdendang. Saya orang Aceh Pak, dan Muslim saya berdendang. Berdendang Quran, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayina rabbana bisalam. Baik ya, seperti itu. Atau saya orang Aceh, Allahu dododai di sinabrang blangka puto talo. Itu sampiran bagaraya muda sidi karaya tabela nanggro. Cepat besar anak mama sayang. Kalau udah besar kita bela negeri. Janganlah tinggi dari pucuk, janganlah besar dari batang, jangan suka bersifat tunduk tapi geleng di belakang. Yang kayak gitu-gitu. Masya Allah. Nah jadi berdendang, bermain, kami bermain dengan anak-anak kami. Safe place kami adalah tempat tidur. Jadi anak-anak kalau pulang, kita udah misalnya udah mandi, mereka juga udah mandi, terus kita bersandar di tempat tidur, dia presentasi macam-macam, nyanyi, baca sajak. Sekarang punya anak umur 18 tahun, begitu dia datang, dia kemana cari? Pak, safe place-nya tempat tidur kami. So you got to have a safe place. Itulah Pak, dari situ kita merumuskan berbagai macam kebijakan, masalah pengasuhan, pendidikan, dan sebagainya, ya, kebijakan penggunaan gadget, terutama sekarang ini, dan manajemen mengatasinya. Terakhir, saya mau menutup dengan 4-5S ya Pak. Ya. Satu, mari kita bersyukur ya. Apa semua rahmat Allah. Masih bernafas, bisa kawin, punya anak, punya rezeki. Yang kedua, kita bersungguh-sungguh. S kedua. Ya, bersungguh-sungguh apa aja yang bisa kita lakukan. Kita bersungguh-sungguh ngasuh anak, bersungguh-sungguh kerja, sungguh-sungguh masak, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh. Tentulah ada ujiannya semua orang. Ya, sabar. Karena ada pintu surga yang memang untuk orang-orang sabar, dan malaikat itu kan mengatakan assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma ubdar. Assalamualaikum wahai orang yang sabar, bukankah akhir ini lebih baik? Mau masuk pintu surga khusus untuk orang sabar kan Bu Pak? Ya sabar. Ya ujian hidup ada aja ujiannya. Terakhir ya, bersangka baik pada Allah. Lagi ujian, lagi kenapa-napa, saya lagi susah banget. Saya bilang, ya Allah ini akhirnya pasti baik. Ah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho. Ya. Dan terakhir, mari kita penuhi semua yang kita kerjakan dengan sedekah. Pak, itulah yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir batin. Segala yang salah dan yang kurang. Billahi taufik wal hidayah, selamat berjuang. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda. Sepanjang training saya tertampar. Aduh, Deg-degan. maafin. Deg-degan. Saya, Masya Allah, deg-degan banget ini. Masya Allah. Masya Allah, Pak, mohon maaf. Masya Allah, dari hati ketemu hati. Sampainya ke hati juga, Pak. Insya Allah. Masya Allah. Dari jiwa ketemu jiwa. Amin, ya Allah. Satu yang tadi saya catat. Jangan takut berkehendak. Allah Maha, iya. Maha berkehendak, Masya iya. Allah. Harus ini memiliki kekuatan kehendak, Pak. Kakak. Betul. Bukan betul. Kartu keluarga, kekuatan kehendak. Kekuatan kehendak, iya. Masya Allah. Ya, Bapak nggak akan pikir bahwa saya, semua keluarga saya, termasuk suami saya bilang, I never imagine that you can build yayasan kita dan buah hati. Itu kan tujuan utama saya kan memproduksi trainer, Pak. Seperti Bapak bilang tadi, ya, Bedri dan teman-teman, ya. Semua sekarang itu yang muncul di TV, pada perempuan bicara, ya, itu dari rumah, dari yayasan kita dan buah hati. Ya, yayasan kita dan buah hati. Masya Allah. Jazakillah khair, Bunda. Maaf, ini... Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini cuma berbagi apa yang udah saya lewati. Baik, Bun. Ini saya lebih suka... Ada penanya yang langsung nih, raise hand. Nanti oh, akan dibagikan mic-nya. Siapa yang raise hand, langsung bertemu Bunda Bunda Eli Risman. Bunda Erna. Bunda Eli Risman. Bunda Erna itu teman saya, Bu. Iya, iya, iya. Dia dulu sekretaris pribadi saya, Pak. Iya, itu cerita terus tentang Bunda Eli. Oh, Bunda Eli. Ya, udah. Saya insya Allah nanti langsung sungkem ke Bunda Eli. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Baik. Masya Allah. Kita buka resen. Ini ada baik Ibu Unda Bintang N. Juliana, silakan Bun, sudah dibebaskan. Oh, ini ya. Pak, maafkan saya Pak Aris. Jadi baik. Kalau bertanya itu usia anak, jenis kelamin, gak usah pakai assalamualaikum. Ya, ya, masalahnya apa? Udah, langsung aja. Oke, Bu, langsung anak aja, saya ya. Laki-laki atau perempuan umur sekian, persoalannya apa gitu, Pak, ya. Karena baik. Saya cuma, sebetulnya waktu saya tinggal 10 menit ya, Pak, ya. Baik, betul. Bunda Bintang, langsung bebaskan mic-nya. Ya, ditambah anak, 5 menit boleh, berapa? Pak. Langsung. Oke, Bu An, Bunda Bintang. Silakan Bunda Bintang. Ya, terima kasih, aja. Pak Aris. Saya menangis nih, Bunda Elia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. Langsung. Anak saya usia 12 tahun, Bun. Iya, laki perempuan, Bu. Laki-laki yang okay. Paling kecil. Kebetulan... tertampar banget, Bun. Nah, Bu, Bapak Ibu langsung pertanyaan permasalahannya apa? Enggak cerita, Bu. Ini bukan konseling. Ibu tanya jawab. Bagaimana untuk menentukan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu tuh, Bun, terutama untuk anak yang paling kecil ya, Bun. Karena masih ada kesempatan sepertinya gitu, Bunda. Oh, yang besar juga ada kesempatan, Bu. Jangan salah. Oh, baik, Bunda. Iya, semua sama anak tiga-tiganya laki-laki, Bun. Iya, sekarang pertanyaan ibu apa memperbaiki kesalahan? Ibu urut aja dari tadi, ibu perbaiki dulu kerja sama ibu sama bapak. Sementara ya kan? gini Bun, saya kebetulan suami mualaf ya Bun ya. Oh, ibu mualaf? Suami saya. Okay. Akhirnya saya dari kecil saya arahkan anak untuk sementara saya perbaiki agamanya dulu, jadi berhasil dua-duanya sudah di pondok ya Bun. Alhamdulillah. Ya, nah sekarang yang kecil ini sangat kritis, tidak mau di pondok juga, cuman mencari yang sesuai dengan kemauan anak saya gitu. Bagaimana ya Bun caranya Bun? Kuping ibu jumlahnya berapa? Dua. Dua. Oke. Mulut? Mulut jumlahnya berapa Bu? Satu Bu. Oke. Pakai dua kuping Bu, lebih banyak daripada satu mulut. Oke. Dengarkan banyak-banyak dulu, terus mendengarkan dulu sambil dipertimbangkan, dibahas lagi dengan suami, tanya lagi, dengarkan dulu gitu loh. Nanti baru dari situ diambil keputusan. Ya Bu, karena pasti dia punya alasan gak mau pesantren yang sama. Alasannya apa Ibu belum tahu. Ya, oke. Berikutnya Pak. Terima kasih Bu. Iya Bu. Sehat selalu. Iya amin. Bu, Ibu juga ya Bu. Bu Neneng silakan. Iya. Ya, terima kasih. Anak saya perempuan umur 11 tahun. Berapa tahun, Bu? Maaf. 12 tahun. 12 tahun perempuan. Ya, oke, persoalannya apa, Bu? Iya. Saya cuma mau tanya, Bu, karena saya baru kali ini memondokkan anak di kebetulan di Milbos. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana menjaga komunikasi. Selama ini sih kami lancar ya, Bu. Cuman karena pengalaman pertama, jadi yang biasanya tiap hari kita ngobrol, sekarang kan nggak bisa. Nah, itu ya iyalah Bu, Mas, bagaimana caranya? Kan nggak boleh ada HP, bukan? Kalau nggak salah, ya, betul, siapa? Betul, Bu. Iya. Nanti Bu. Nih, sholat dulu, Neng. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah memesantrenkan anak dan saya punya pesantren kecil di Sebelum Salam. Jadi begini, kita bikin peraturan kesepakatan kerjasama sebelumnya. Jadi kalau mau ngomong lewat apa, kapan, terus kita punya diary, mama punya diary, anaknya punya diary. Tanggal sekian sebetulnya aku mau ngomong ini sama mama. Gitu Bu, nanti kita juga begitu gitu, tanggal sekian seharusnya saya punya pengalaman apa saya mau sampaikan ke anak saya gitu, jadi kita masing-masing punya diary, nanti pas ketemu dibicarain dulu yang mana dulu yang mau dibahas, terus itu disuruh ranking 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau pada saat kunjungan, kan ada saat kunjungan, kamu punya list berapa gitu. Oh, okay. Jadi nanyanya gitu, kamu punya list berapa? Mama? Ya mama, ya banyakkan mama ya gitu. Oke. Okay. Kita mau yang mana duluan ya? Aku mau yang ini duluan gitu. Waktunya sempit. Jadi kita udah tahu yang lain isunya akan dikalahkan gitu loh. Oke. Okay. Kemudian saya mencatat kalau apa WhatsApp anak saya dulu pakai fax, Pak. Kan anak saya udah 30, cucu saya umur 4 tahun dari yang bungsu nih. Pakai fax. Lalu faxnya itu berbunyi begini, Pak. Saya rasa mama pesantren ini mengasuh dengan dendam. Sudah? Terus saya bilang, apa tuh isi faxnya? Kata Pak Risman. Terus saya kasih tahu, packing bajumu, saya antar kamu sekarang ke airport. Karena kami udah punya Bu koridor-koridornya. Nah, yang repot nggak punya koridor. Ya, oke, begitu ya Bu. Selamat pagi. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Satu lagi Bunda Dila, silakan Bunda Dila. Dibebaskan mic-nya. Baik, Bapak, terima kasih. Izin bertanya, Bunda, bagaimana inovasi apa yang dilakukan Bunda untuk menyadarkan orang tua yang memang ikut seminar seperti ini saja? Bu, stop. Maaf ya, Bu. Ibu bertanya untuk siapa? Untuk saya, Bunda. Saya kebetulan belum menikah. Oh, maksud Ibu, Ibu menanya bagaimana untuk orang yang ikut seminar ini, Ibu mau ngapain? Maksud Ibu apa? Maksud Mbak apa, Mbak? Oh iya, misalnya Mbak Bunda bertanya apa? Tentang diri Mbak apa tentang orang lain? Saya, Mas Pak Aris, dalam kesempatan yang begini pendek, tidak menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang anak orang. Ya. Tentang diri saya, Bunda. Apa yang Mbak mau tanya, Mbak? Cara inovasi-inovasi dalam pengasuhannya, Bunda. Melihat saya nggak mengerti. Inovasi siapa? Mbak belum kawin. Mbak mau menanyakan inovasi apaan? Mbak kawin aja belum, punya anak belum, inovasi apaan, Mbak? Baik, sepertinya Mbaknya dengerin dulu aja ya. Dengerin dulu. Berikutnya, Mbak. Baik. Yang punya anak aja dulu. Ini parenting, yang Mbak. Yang punya anak nih, yang punya anak nih. Waduh. Ya, baik. Bu Rumi dari Jember. Silakan Bu Rumi, bebaskan mic-nya. Mudah-mudahan ini sudah nikah nih. Nah, ya, langsung ya, Bu. Anak saya laki perempuan, masalahnya apa? Oke. Barakallahu fikum. Anak saya laki-laki 22 tahun dan perempuan 16 tahun. Saat ini laki-lakinya sedang kuliah di... Maaf ya Bu, maaf Bu. Ibu mau nanyain tentang yang anak laki-laki apa anak perempuan? Dua-duanya. Gak bisa, kedua. Satu anak. Satu anak, laki-laki aja dulu. Oh gini, bagaimana cara mengingatkan ketakwaan anak-anak dan juga mengingatkan kedisiplinan beribadah tanpa harus banyak cakap seolah-olah menggurui gitu. Bagaimana Bun? Baik. Tunggu ketemu Bu, tunggu ketemu, pakai kalimat bertanya. Ya Bu, sekarang saya mau praktek ya. Kenapa tadi saya menggunakan kalimat bertanya ya Ayah Bunda sekalian ya Pak? Pak Aris, oke. Okay. Ya. Pak Aris, kenapa hari ini Pak Aris pakai baju batik coklat putih? Saya nyaman. Oke. Okay. Nah, kalau seseorang bertanya, Bapak harus? Menjawab. Iya. Untuk menjawab tadi, kenapa Bapak diam dulu sebentar? Bapak ngapain? Berpikir dulu. Betul, berpikir. Jadi itu gunanya Bu, Bapak ya Bunda semuanya, berbanyak kalimat bertanya dengan nada datar, tidak mengarah. Seperti saya bertanya kepada Pak Aris merasa saya tertodong nggak? Cuma saya nanya, Pak Aris kok pakai baju? Enggak. Iya. Oke. Enggak. Lalu Pak Aris menengok sebentar, matanya sebentar aja, tapi lihat ke bajunya, kenapa Pak? Berpikir dan mencoba mencari jawaban. Terus kenapa Bapak melihat ke baju Bapak untuk apa? Untuk memastikan bahwa saya pakai baju batik sebagaimana yang ditanyakan Ibu. Itu moderator pintar. Jadi Bu, Ayah Bunda semuanya, kalimat bertanya membuat orang gini ya, tulis ya, tanya anak panah jawab. Terus tulis anak panah lagi berpikir. Terus anak panah lagi berpikir, jadi apa namanya? Kita berpikir dulu gitu loh Pak sebelum menjawab. Ya. Jadi memfungsikan otak. Terus tanya, terus lihat ke dalam diri, timbul kesadaran diri. Itu. Ya kesini, kenapa ya pakai baju coklat, batik coklat, timbul kesadaran diri. Jadi gunakan kalimat bertanya pada anak yang di pesantren kah, tidak di pesantren kah, gunakan kalimat itu. Itu membuat mereka jauh lebih cerdas, tidak tersinggung dan sadar diri. Ya, Ibu ya Bu, begitu ya, semua ayah bunda hari ini ya. Maafin waktunya terpendek, saya terburu-buru, jadi kadang-kadang nadanya jadi tinggi. Padahal ada 11 partisipan lagi raise hand. Terserah Pak Aris, Pak Aris mau berapa menit? Jazakillah khair Bunda. Ya, sama-sama kasih, Bu, maafin ya Bu. Ini nggak ada bapak-bapak nih. Ayo bapak-bapak yang hadir. Pak itu Setio. Ada Pak Setio. Pak Setio. Setio. Oke, Pak Setio, ayo. Assalamualaikum. Ya, ini saya mau nanya. Saya kebetulan punya anak. Ya langsung aja, anak ada 3, tapi saya mau nanya anak pertama karena anak laki perempuan saya, Pak. Laki-laki umur 13 tahun. Baik, ya Pak. Nah, ini kan kebetulan saya lagi tugas belajar di luar, jauh dari keluarga di Indonesia. Ya. Nah, ini saya merasa gimana ya Ustaz, saya merasa bertanggung jawab betul gitu ya dengan istri yang dengan 3 anak ini, apalagi dengan anak pertama ini, dia kan harus jadi menurut saya itu pengganti saya lah ya, saya didik itu karena dia anak pertama, dia harus punya, dia laki-laki, dia harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, ini yang saya suka sedih itu masih sholatnya itu yang masih bolong-bolong dan game itu Bu Eli itu masih asik ya, yang game terus sholatnya itu yang kadang-kadang kalau sudah itu ya, saya sedih, saya pesan itu sholat karena hanya sholat. Oke, saya paham Pak, pertanyaan Bapak apa Pak ya. Itu tadi tentang sholat biar dia pertama ya Pak, kalau saya dan Pak Risman ya, kami bawa keluarga semuanya Pak dalam tempo 3 atau 6 bulan kemanapun pergi, karena Bapak tidak bisa digantikan, anak-anak sedang dalam tumbuh proses pembentukan. Jadi Pak, waktu Pak Risman master, anak saya yang besar umur 7, anak saya yang kecil yang adiknya nomor 2, yang nomor 3 belum ada. Terus Pak Risman doktor, balik lagi yang besar 14 Pak, yang kecil 11, kelas 5 itu 11-12 tahun. Pak, bawa keluarga Bapak, tidak terulang untuk tinggal di situ. Saya Pak punya perusahaan, Pak riset pasar pertama di Indonesia. Saya tinggalkan. Family comes first. No matter what, family comes first. Gak pernah terulang anak Bapak akan tinggal bersama di luar negeri. Dan Bapak bisa saling bersayang, bersentuhan kulit dan kulit. Jiwa dan jiwa. Sekarang Bapak tanya sama saya jarak jauh, bagaimana anak laki-laki 13 tahun untuk bisa sholat, kan ayahnya gak ada. Mungkin saya juga gak tahu gimana komunikasinya. Harusnya komunikasinya intens Pak. Ya, waktu kami berjauhan kan 3 bulan 6 bulan pertama kan gak bisa berangkat ya Pak ya, kalau dokter 6 bulan ya. Jadi itu kami 2 hari sekali Pak, semua orang punya kesempatan ya. Bisa anak kami berjuang. Bu Eli, mohon ya. Doa semoga. Ya, insya Allah Pak, kalau gitu nggak ada masalah Pak ya. Jadi nanti bayar Pak begitu utang, Bapak utang jiwa itu dibayar dengan pakai apa Pak? Pakai 2 kuping, lebih banyak dari 1 mulut dan kalimat bertanya. Oke Pak, selamat berjuang, insya Allah kelar. Terima kasih Bapak Faris, Ibu, mohon doa semuanya. Terima kasih. Satu lagi Bapak ini, Pak Muhammad Rahman. Ayo, mohon maaf. Ya, Muhammad Rahmanullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Eli. Dalam. Saya punya anak 4, tapi yang pertama yang kami punya masalah itu kelas laki perempuan SD. Pak. Laki-laki 6 SD. Baik Pak. Hampir mirip dengan saya, pendidik, istri saya juga guru, tapi kita merasa gagal. Kenapa? Anak saya, ya itu kejadian gadget. Kalau ujian nggak mau belajar, kadang-kadang kami jadi akhirnya beradu selisih gitu. Dan dia udah kayak punya dunia sendiri dengan teman-temannya. Jadi kami apa namanya? Maaf sih. Paham Pak. Sedih ya Pak ya, sedih dan rasanya rasa bersalah semua campur jadi satu. Pak, saya mohon maaf ya Pak. Boleh nggak saya ngomong seadanya? Iya. Yeah. Ya, kan penanggung jawab pertama Bapak tadi Pak, ya. Kan Bapak mengizinkan istri Bapak bekerja, jangan-jangan dari usia 3 anak 3 bulan. Jadi Pak kelengketan enggak ada karena ASI ditaruh di botol. Iya. Yeah. Ya kan Pak, gitu. Banyak sekali kita begini, jangan merasa bersalah, semuanya insya Allah dengan izin Allah seperti tadi sudah contohkan bisa diperbaiki. Ya Pak ya. Nah, jadi attachment enggak ada Pak, robek-robek Pak. Kan gonta-ganti melulu. Terus saya nggak tahu Bapak berfungsi apa enggak begitu pulang. Apa Bapak tetap jadi pekerja atau Bapak itu apa namanya hanya jadi pencari nafkah, nggak jadi ayah. Pulangnya tadi bikinin PR lagi, mungkin Bapak mengajar lebih dari satu sekolah dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian datanglah badai ini, Pak. Datanglah bencana ini, Pak. Kita pandemi, ya Allah, ya. Anak kita pegang HP, bukan Bapak doang, berjuta-juta. Yeah. Habis pandemi ini anak udah keburu lengket. Ada anak yang tadi kagak robek aja jadi bermasalah, konon lagi yang robek. Jadi gimana caranya Pak? Banyak pelukan, banyak elusan. Wah hati ayah sayang itu Pak. Gantiin kelengketan dia itu, jangan-jangan dia busung ayah, Bapak isi lagi jiwanya gitu. Gak perlu terapis. Kita bisa asal sabar, asal sadar gue yang bikin jiwa lo robek-robek. Sekarang mau dirajut lagi, berapa tahun? 13, dibutuhkan 13 tahun. Orang suka lupa tuh Pak, berapa tahun lamanya dia berhutang, segitu lamanya dia harus bayar. Tapi dengan izin Allah, dengan keikhlasan kita, Pak, hanya Allah yang ya muqallibal qulub sabbat qalbi ala dinik. Hanya membalik-balikan hati, ya Allah, kau tetapkan hamba di kemana? Ya Allah, kau tetapkan, ya Allah, yang jangan bolak-balik hati anakku. Ya, kayak gitu-gitu, Pak. Ya, tadi, Pak, 5S. Bersyukur punya anak. Udah gede, ya. Ya, harus kemudian bersungguh-sungguh sekarang ngadepinnya. Ya, sabar orang kita yang salah. Bersangka baik pada Allah. Ujungnya pasti, tapi ujungnya ini kapan? La haula wa la quwwata illa billah. Terakhir bersedekah. Pak, insya Allah ada dalam keluar. Ini yang udah saya lewatin nih Pak, ya nama hidup kan yang nggak semuanya bagus yang kayak saya ceritain ya Pak. Yeah, semua awal kan gradul-gradul juga kan ya Pak, tapi ujungnya Pak bersangka baik kepada Allah. Masya Allah. Baik, masih Bunda. Ya, masih, Pak. Selamat berjuang ya Pak, ada Allah ya Pak. Insya Allah. Semangat. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya kita mesti berhenti ya, sebagian udah harus keluar karena maghrib ya, udah tinggal 436. Iya. Yeah. Baik, ada ini tadi yang bertanya, kalau anak sudah dewasa, anak saya lah, sudah dewasa, tapi masih pengen tidur sama ayah ibunya, untuk rasa pengen. Dari awalnya tanda. Salah tuh Pak. Ya? Dari awalnya salah. Ya. Dari awalnya. Iya salah. Karena kita sayang, kita biarin, nggak bisa. Ya. Baik. Pak, Bapak, kan nggak semua orang nyusu seumur-umur hidup kan ya? Betul. Dia kan ada masa di sapi ya Pak? Betul. Ya, pas di sapi parah nggak? Parah. Wah, sapi sekarang. Parah dulu daripada tidur nempel terus. Nggak bener. Kita mau melakukan hubungan juga susah. Pindah kamar. Nggak bener lah. Betul, Bun. Nah, jadi sapi, ini Pak. Sapi aja judulnya. Ya. Ya. Luar biasa, Bun. Bunda Eli Risman. Kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti bisa umroh bareng bersama Bunda Eli. Oh, insyaallah Bunda Eli umroh bareng. Aduh, apanya Pak? Saya enggak ada apa-apanya. Cari ustaz lah untuk yang membimbing Bapak untuk umroh. Ada-ada aja Pak Aris. Belajar tidak harus dengan ustaz, Bun. Dengan Bunda Eli. Mudah-mudahan kita umroh bareng. Amin ya Allah. Bareng-bareng haji bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau dengarlah ya Allah doa kami. Insyaallah Desember, Bun. Bareng-bareng saya, Bun. Amin, Pak Aris ya Allah. Jadi pengen nangis lagi deh. Ini nenek-nenek mah gampang mewek. Desember, saya pengen umroh dengan nenek-nenek yang bernama Bu Eli Risman, dengan semua jamaah yang di sini, dengan Ustadz Hatta, dengan Aris Amajaya, kita sujud bareng di depan Ka'bah Desember ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Bun. Insya Allah, saya juga pengen haji sama Bunda nanti. Amin ya Allah. Amin. Kami butuh orang-orang seperti Bunda. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tabarakallah. Kami undang di Kampung Mafiroh, Bun. Tolong lihat. Karena kami pengen mendapatkan inspirasi banyak dari Bunda Elis. Masya Allah, Pak. Kita tidak tahu usia, Bun. Belum tentu saya tahun depan masih ada. Bunda Eli juga masih ada. Makanya kita bareng-bareng bersama-sama mikirin. Baik dari siapapun, kita yuk bareng-bareng mikir. Bunda Eli, salam dari Ustadz Hatta. Untuk Masya Allah, Ustadz Hatta. Beliau terus Allah, beliau kakak kelasnya menantu kami. Masya Allah, beliau sangat luar biasa nih Bunda Eli. Mau, dan kami undang khusus, Bun. Pesantren Husnul Khotimah butuh kehadiran Bunda. Terserah Bunda mau kapanpun nanti bisa kami undang. Kami pengen bareng-bareng. Belajar bareng. Ini hanya pemanasan nih teman-teman. Dan teman-teman di sini Masya Allah. Kapasitas tadi hanya 500. Mental banyak banget ini, Bun. Mental. Masya Allah. Bapak gak siapin ya? Bapak gak siapin lebih dari 500. Masya Allah. Ini 500 kebetulan, Bun. Dan Alhamdulillah nanti kita akan perbesar jadi 1000 lah. Tapi yang di YouTube Insya Allah tetap kita berikan kepada semuanya. Ulang lagi. Bun, makasih, Bun. Sama-sama Pak Aris, maafin lahir batin. Ayo Bunda, maafin lahir batin kok saya salah kata. Belajar bareng. Dan mudah-mudahan ini perkenalan awal kami dengan Bunda Eli, dengan Kampung Mafiroh. Kebetulan saya dan Ustaz Hatta itu suka ngobrol bareng, Bun. Pokoknya kalau ada yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yuk kita sinergi, kita kolaborasi. Masya Allah. Semoga Allah izinkan, Pak. Amin. Insya Allah kita umroh bareng, Bun. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Bareng, insya Allah. Amin, ya Allah. Masya Allah. Baik, teman-teman. Ini sudah mau maghrib. Apalagi Indonesia bagian tengah, bagian timur, Bun. Karena ini yang ikut dari mulai Aceh, Bun, sampai Papua, semua. Jaringan Mafiroh, jaringan APO, semuanya berebut masuk di sini semua. Masya Allah. Masya Allah. Makasih ya. Iya. Sampai ketemu kami, ya Bapak. Salam hormat buat Pak Hatta, Bu Prima, Pak Kasmen, ayah Bunda semuanya. Sampai ketemu, saling doa kita ya. Insya Allah Bun. Husnul Khotimah. Masuk ke nanti ke Kampung Mafiroh, kita diskusi bareng, nginep, Bun. Ada villanya di situ. Nginep, kita belajar bareng. Udah lama rencananya kan Bu Prima sama apa? Ada sahabat saya satu lagi. Orang aktivis luar biasa ya di Kampung Mafiroh. Tadi sudah udah baca chatnya. Ya. Insya Allah. Miranti, Ibu Miranti. Bu Miranti ya. Baik, Bun. Bunda Eli, maaf lahir batin. 72 tahun membersamai keluarga. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang telah Ibu riset, kemudian Ibu rasakan menginspirasi kami semua. Mohon maaf sahabat semua atas waktunya. Dan juga untuk istri saya tercinta. Masya Allah, ada Bu Aris di sini. Ngintip-ngintip, Bu. Yang gak mau di samping saya nih. Ngintip-ngintip. Baik, mohon doanya mudah-mudahan kami punya 4 orang anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Ayahnya begini hebat, insya Allah. Masya Allah. Bunda Eli, terima kasih waktunya. Teman-teman semua, 400.000 bahkan 500 tadi bental banyak. Terima kasih. Dan ini keren banget loh. Sore hari bisa capek lelah habis kantor tetap belajar. Masya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Teman, untuk terus belajar bersama nanti. Kamis, nah ini muridnya langsung Bunda Eli. Walah, dia juga orang hebat, Masya Allah itu. Kamis besok nih, kalau sekarang yang berbakti. Maestronya, besok dengan masternya. Nah, insya Allah dari sisi ayah. Mudah-mudahan Allah memberkahi, merahmati, dan Allah memberikan kita panjang umur, mudah rezeki, sehat, diundang oleh Allah ke Makkah Madinah segera, dan dipertemukan di surga sekeluarga bersama-sama. Amin ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur untuk Bunda Eli Risman dengan Pak Risman, dan juga kepada putra-putri dan cucu-cucu beliau. Ya Allah, berikan rezeki yang halal, thayyib, berkah, dan berikan kesempatan beliau tanpa hisab di akhirat nanti bersama keluarga bersama-sama. Terima kasih Pak Aris. Kita semua orang yang hadir di sini memiliki anak yang soleh dan solehah, orang-orang yang mengutamakan Allah menjadi bagian dari orang-orang yang jadi penghuni surgamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimash sholati wa min dhurriyyah. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shara. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Alhamdulillah bil alamin. Ya Allah, berkahi keluarga Ustaz Dr. Ahmad Hatta, keluarganya, kabung mafirohnya, dan semua orang-orang yang dibersamai dan bersama dengan beliau. Engkau berkahi ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah Bunda Eli. Ya, semua yang hadir, terima kasih. Sampai bertemu besok sore 16 sampai jam 17.30. Mohon maaf, ini agak lebih 15 menit karena istimewa. Terima kasih Bunda Eli. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Allah merahmati, Allah meridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nana, saya bersama Nana. Semoga doa buat Nana juga. Bertemu semuanya. Selamat mempersiapkan Ramadan dan sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki di masjid. Terima kasih. Kita tutup semuanya. Lalikau masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.